Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Walhamdulillah ayyuhal ahibbah a'azzakumullah. Kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang al-istighathah dan macam-macamnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-dhabhu. Al-dhabhu terjemahannya kalau dalam bahasa kita maknanya adalah menyembelih. Menyembelih bermakna ibadah. Bisa bermakna ibadah. Kapan itu? Nanti akan kita baca rincian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa dalilul dhabhi qawluhu ta'ala. Dalil tentang disyariatkannya penyembelihan, bahwa penyembelihan itu termasuk dari bagian ibadah, firman Allah tabaraka wa ta'ala surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuk, sesembelihan, salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah adalah hadis yang berbunyi la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-dhabhu izhaqur ruhi bi'iraqatid dami ala wajhin makhsusin. Al-dhabh, menyembelih, maknanya adalah izhaqur ruh, menghilangkan ruh, bi'iraqatid dam, dengan cara mengalirkan darah sesuai dengan cara yang khusus. Mengalirkan darahnya sesuai dengan cara yang khusus. Kalau yang disembelih itu berbentuk unta, maka mengeluarkan darahnya dengan cara nahar yang afdal. Mengeluarkan darahnya dengan cara nahar, yakni dengan cara diikat di sebagian kakinya, kemudian ketika menderum baru disobek di bawah lehernya. Sebagaimana cara yang ma'ruf indal Arab, mereka mengetahui, orang-orang Arab, tata cara yang seperti ini. Unta, nahar. Adapun kalau kambing, sapi, hewan, caranya dengan dipotong hulqum, urat kerongkongannya dan urat lehernya agar terputus darahnya mengalir. Adapun selain dari itu yang sulit untuk dilakukan sembelih, sulit untuk dilakukan nahar, maka dilukai di tempat yang manapun yang bisa mengeluarkan darahnya. Seperti ikan, misal ikan susah untuk disembelih, memang tidak bisa, bahkan dagingnya ikan termasuk hewan-hewan yang bangkainya halal, tidak perlu disembelih. Ini hewan laut atau hewan darat yang lain yang sulit untuk dilakukan penyembelihan, maka boleh mengeluarkan darahnya dengan cara selain sembelih dan nahar. Wa yaqau ala wujuh sesembelihan ini terjadi dengan beberapa sisi, yakni ada beberapa sisi pandang syariat dalam prakteknya ketika seseorang mengamalkannya. Yang pertama adalah an yaqa'a ibadatan, terjadi dengan ibadah, dikarenakan ibadah. Sesembelihan tersebut berlangsung dalam rangka ibadah. Bagaimana sesembelihan yang bentuknya ibadah? Bi an yaqsuda bihi ta'zimal madbuhi lahu wa tadhallul lahu wa taqarrub ilaihi. Seseorang bertujuan dengan perbuatan menyembelih tersebut untuk mengagungkan yang ditujukan padanya penyembelihan, menghinakan diri kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya. Fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala. Jenis yang pertama ini, maksudnya hal ini tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Alal wajhi alladhi syara'ahu Allah, sesuai dengan cara yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih ada bimbingannya di dalam Islam. Menajamkan pisau, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Membaca basmalah, harus membaca basmalah. Demikian pula tidak menyiksa ketika menyembelih. Walhamdulillah, dibahas secara tuntas oleh para ulama. Silakan merujuk ke dalam kutub al-fiqih, kitab-kitab fiqih. Walhamdulillah, dalam hal ini banyak pembahasan dari para ulama, para asatidah kita tentang tata cara penyembelihan hewan. InsyaAllah kita akan menyusun pembahasan ini, semoga dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pembahasannya sebentar lagi selesai. Mudah-mudahan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa diambil manfaat oleh kaum muslimin. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Memalingkan hal ini kepada selain Allah, syirik akbar, syirik besar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam ketika dia menyembelih dengan bentuk mengagungkan yang ditujukan padanya penyembelihan. Misal dia menyembelih hewan untuk penghuni lautan ini. Dia mengagungkan penghuni laut itu sesuai dengan yang dia yakini. Demikian dia agungkan semua itu. Ini adalah syirik, syirik besar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa daliluhu ma dzakarahu syekh, dalilnya adalah apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Ini jenis yang pertama. Atsani, yang kedua, an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatin li ursin aw nahwi dzalik. Yang kedua digunakan untuk memuliakan tamu, menyembelih dalam rangka memuliakan tamu, menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kambing atau yang lainnya dari hewan-hewan yang halal. Pada jenis yang kedua ini. Yang pertama juga sama seperti itu. Barakallahu fikum. Dalam rangka memuliakan tamu. Atau walimatul urus. Dalam prosesi pernikahan. Dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Walimah. Walimatul urus. Ma'ruf. Paham kita semua. Ketika disebutkan walimah. Atau yang semisal ini memang ingin menyembelih untuk menyenangkan tetangga, untuk berbuat baik kepada saudara-saudara sesama muslim, menyembelih dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dibagi-bagikan kepada kerabat-kerabatnya, memang dia ingin menyembelih, atau dalam rangka mempererat hubungan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, menyembelih kambing, diundang saudara-saudaranya, diajak mereka semua makan bersama, makan dari sesembelihan tadi. Fahadha ma'murun bihi, kata Syekh, yang seperti ini diperintahkan. Imma wujuban aw istihbaban, bisa jadi wajib atau sunnah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Jika dimudahkan, maka muliakan tamu dengan menyembelih, menyembelih hewan yang ada di rumah kita, misalkan ayam atau yang lainnya, jika dimudahkan. Tetapi jika tidak dimudahkan, maka Islam tidak memaksakan. Muliakan tamu sesuai dengan kemampuan. Karena ada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jika ada kemudahan, jika ada kelapangan, silakan. Dan ini bagus menyembelih untuk memuliakan tamu. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Hendaklah engkau melakukan walimah wahai Abdurrahman bin Auf, walaupun dengan seekor kambing. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Buyu', Al-Imam Muslim dalam Kitabun Nikah. "Aulim walau bisyah." Hendaklah lakukan walimah ketika engkau menikah, walaupun dengan seekor kambing. Maknanya adalah lakukanlah walimah walaupun dengan cara yang ringan. Walaupun dengan cara yang ringan, mungkin hanya memotong ayam atau yang sejenisnya atau yang semisalnya. Hal ini tidak mengapa. Berarti kalau dimudahkan, maka dianjurkan untuk menyembelih, menyembelih untuk memuliakan tamu atau walimatul urus. Ats-tsalits, yang ketiga, an yaqa'a 'ala wajhi tamattu' bil akli awil injari awil tijari bihi wa nahwi dzalik. Yang ketiga, jenis menyembelih digunakan untuk bersenang-senang seperti makan-makan atau untuk perniagaan, dia jual belikan, dia jualkan, dia beli, dia jual, dia sembelih, dia jual ke pasar, jual beli daging. Yang seperti ini min kismil mubah, termasuk dari jenis mubah, hukumnya boleh. Fal aslu fihi al ibahah, hukum asalnya adalah boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-71-72, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Tidakkah mereka memperhatikan apa yang telah kami ciptakan, apa yang telah kami ciptakan dari apa yang telah kami buat. Afwan, kita ulang terjemahannya. Awalam yarau anna khalaqna lahum. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menciptakan untuk mereka. Mimma amilat aydina, dari apa-apa yang telah kami lakukan, dari apa-apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami. An'aman, berupa hewan-hewan ternak. Fahum laha malikun, mereka memiliki hewan-hewan ternak tersebut. Wadhallalnaha lahum, kami jinakkan hewan-hewan ternak tersebut untuk mereka. Faminha rukubuhum, di antara hewan-hewan ternak ada yang dijadikan kendaraan. Waminha yakulun, dan di antara hewan-hewan tersebut juga ada yang mereka makan. Waqad yakunu matluban, dan terkadang dituntut, diperintahkan hal ini. Aw manhiyan anhu, atau dilarang. Hasaba yakunu wasilatan lahu, sesuai digunakan untuk sarana apa. Digunakan untuk sarana apa. Karena perkara yang mubah, yang hukumnya boleh tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan. Apabila digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang hal ini. Inilah tiga jenis pembahasan tentang adzabhu. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang an-nadru, an-nadhar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.